Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma amma ba'dah. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian kenikmatan kepada kita semua, terkhusus kenikmatan yang ada pada malam hari ini, di mana pada kesempatan kali ini masih kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendalami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdahtil Ahkam. Dan pada kesempatan terakhir atau pertemuan terakhir masih kita membahas hadis yang ke-6, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila seekor anjing menjilati bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka basuhlah, bersihkanlah bejana itu sebanyak 7 kali. Wali muslimin dalam lafaz al-Imam Muslim sebutkan ulahunna biturab, salah satu dari 3 basuhan tersebut adalah menggunakan tanah. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal, dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza walagal kalbu fil ina' faghsiluhu sab'an wa afirruhu ath-thaminata biturab." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seekor anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah bejana itu sebanyak 7 kali. Kemudian lumurilah dengan tanah untuk yang ke-8. Muttafaqun alaih. Ini konteks hadis yang disebutkan oleh mualif di sini. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan dari sinilah nanti letak ya terjadi sekian perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum bejana yang dijilat anjing. Ya, tentang hukum bejana yang dijilat anjing, bagaimana cara mensucikannya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di sana para ulama berselisih tentang hukum air liur anjing. Ada setidaknya 3 pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum air liur anjing. Yang pertama yang telah kita sebutkan, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya hukum air liur anjing itu najis. Ya, mayoritas para ulama menghukumi air liur anjing itu najis. Di antara dalil yang mereka gunakan, yang menjadikan, yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah hadis ini: idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyahsilhu sab'an. Apabila seekor anjing itu menjilati bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Maka dari sini mayoritas para ulama, jumhur para ulama berpendapat yang menghukumi bahwasannya hukum air liur anjing itu najis. Dan pendapat yang lain dari sebagian para ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka berpendapat, dan ini pendapatnya lebih luas dari pendapat yang pertama, yaitu air liur anjing dan apa saja yang ada pada anjing itu najis. Ya, kalau pendapat yang pertama tadi, jumhur ulama berpendapat hanya air liurnya saja yang najis. Ya. Selain itu tidak najis. Ya, selain itu tidak najis. Adapun pendapat dari kalangan Syafi'iyah, para ulama yang mengikuti pendapat Al-Imam Syafi'i, mereka menghukumi bahwasannya hukum air liur anjing itu najis beserta apa saja yang ada pada anjing tersebut, termasuk bulunya. Ya, termasuk bulunya. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya yang dinukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah dan para ulama yang mengikuti pendapat beliau, bahwasannya hukum air liur anjing itu tidak najis. Begitu juga apa saja yang ada pada anjing tidak najis. Ya. Hukum air liur anjing dan begitu juga apa saja yang ada pada anjing itu tidak najis. Hanya saja yang perlu kita jelaskan dan perlu kita garis bawahi, jangan sampai kita salah faham. Kalau misalnya ada di antara para ulama seperti kalangan Malikiyah, mereka berpendapat bahwasannya air liur anjing dan apa saja yang ada pada anjing itu tidak najis. Jangan kita salah faham, naam, menyimpulkan bahwasannya anjing itu halal. Ya. Anjing itu halal. Karena air liurnya dan apa saja pada anjing tidak najis, berarti halal dong. Ya, maka kesimpulan ini sangatlah keliru. Tidak ada satupun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat ya, anjing itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Itu tidak ada satupun. Ya. Semuanya mengharamkan. Nah, adapun para ulama menyebutkan hukum air liur anjing, begitu juga apa saja yang ada pada anjing itu tidak najis, bukan berarti anjing itu halal. Kaidah yang disebutkan, tidak semua yang haram itu pasti najis. Ya, tidak semua yang haram itu pasti najis. Ada juga yang tidak najis. Ya, tidak semua yang haram itu najis. Ada juga yang tidak najis. Sebagaimana yang kita contohkan seperti hewan kucing. Hewan kucing itu tidak najis, tapi dia haram dimakan. Ya. Dan bisa dikiaskan dengan yang lain, racun misalnya. Ya, racun tidak najis. Tapi haram untuk dikonsumsi karena bisa memudaratkan seorang. Ya, bisa membunuh seorang. Dan kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang itu adalah wasilah atau sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan. Ya, Allah dharar wala dirar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau memudaratkan dirimu, mencelakakan dirimu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan jangan pula engkau mencelakakan orang lain, memudaratkan orang lain. Ya, mencelakakan diri sendiri tidak boleh, lebih-lebih mencelakakan orang lain. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulku aydiakum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada jurang kebinasaan. Nah. Jadi intinya ya, tidak semua yang haram itu pasti najis. Ada juga yang tidak najis. Akan tetapi semua yang najis ya pasti haram. Semua yang najis pasti haram. Paham insyaallah ya? Semua yang najis pasti haram. Nah, semua yang najis seperti kotoran dan yang lainnya ya itu pasti diharamkan. Adapun hujjah yang disebutkan oleh kalangan Malikiyah, di mana mereka berpendapat air liur anjing itu tidak najis, membantah pendapat yang pertama dan yang kedua, yang berhujjah bahwasanya air liur anjing itu najis, adalah diantaranya lah hadis Adi bin Hatim yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza arsalta kalbakal muallam fadhkur ismallahi alaihi fakul ma amsik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengutus anjing yang terlatih, ya, anjing yang terlatih untuk berburu, dan diperbolehkan memelihara anjing untuk keperluan berburu, ya, begitu juga untuk menjaga kebun, ya, menjaga tanaman, menjaga hewan ternak, ini dibolehkan. Disebutkan dalam hadis khusus yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin wa saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yaum kiratun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin." Barang siapa yang memelihara anjing, ya, barang siapa yang menjadikan anjing, memelihara anjing, ya, nah, man ittakhadha kalban, ya, barang siapa yang menjadikan anjing sebagai peliharaan, kecuali, artinya tidak diperbolehkan, kecuali kalba masyiatin, kecuali anjing yang tujuannya untuk menjaga ternak. Ya, menjaga ternak. Kita punya ternak misalnya, ya, ternak kambing kah atau ternak sapi, ya, ternak ayam misalnya. Ya, khawatir ada binatang buas yang bisa memangsanya, atau mungkin khawatir ada pencuri yang bisa mengambilnya, sehingga dia memelihara anjing atau mengikat anjing di tempat itu. Ya, maka ini diperbolehkan. Au soidin, atau anjing tersebut digunakan untuk berburu. Ya, untuk berburu, yaitu anjing terlatih digunakan untuk berburu. Dan disebutkan oleh para ulama, ciri-ciri anjing terlatih itu dia na'am apabila disuruh ya untuk berburu, dia tidak akan memakan buruannya. Dia hanya sekedar mematikan buruan tersebut. Ya, dia hanya sekedar mematikan buruan tersebut. Apabila dia disuruh lari-lari, kalau dipanggil dia kembali. Ya, ada ciri-cirinya. Intinya anjing yang digunakan untuk berburu itu diperbolehkan. Ya, dan ini biasa di zaman Rasulullah. Naam, digunakan untuk berburu. Auzarin, atau anjing tersebut digunakan untuk menjaga tanaman, juga diperbolehkan. Ya, kita punya kebun padi misalnya, atau sawah, atau mungkin ya kebun kopi, atau yang semisalnya, khawatir nanti ada binatang yang memakan tanaman kita atau ada orang yang ingin mencurinya, sehingga kita memelihara anjing untuk menjaga kebun kita, maka ini diperbolehkan. Selain itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inta qasamin ajrihi kullayawm qiratun. Barang siapa yang memelihara anjing selain dari tiga tujuan ini, maka akan terkurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu qirat. Dan satu qirat itu mithlu al-jabal, ya seperti gunung. Jadi setiap hari pahala kita berkurang segunung. Ya padahal belum tentu satu hari kita dapat segunung. Ya. Jadi ruginya besar sekali. Belum tentu juga pahala kita diterima. Ya, sekian mungkin ibadah yang kita lakukan dari amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah, bisa jadi hanya segelintir atau sedikit yang diterima. Ya. Hanya sedikit yang diterima. Ya, kita butuh waktu yang sangat panjang ya untuk mengumpulkannya sehingga menjadi banyak. Ya. Itu disebabkan kita memelihara anjing tanpa alasan atau tanpa tiga alasan yang disebutkan, itu bisa berkurang satu hari satu kirot sebesar gunung. Ya, padahal belum tentu kita dapat satu hari ya segunung pahala. Dalam riwayat lain disebutkan kirotoni. Dalam riwayat lain disebutkan dua kirot. Ini lebih besar lagi, bisa berkurang dua kirot, dua gunung. Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi untuk apa memelihara anjing tanpa tiga tujuan yang disebutkan? Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, ya, bagaimana memelihara anjing untuk tujuan menjaga rumah. Ya, kita punya rumah, kemudian di luar rumah kita, ya, kita pelihara anjing. Ya, pendapat yang sahih dari kalangan para ulama tetap tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Lalu apa solusinya? Ya, bisa cari yang lain solusinya. Ya, bisa rumah kita dikunci dengan baik, sebelum tidur kita kunci. Ya, atau mungkin pasang CCTV. Ya, jangan lupa ya, kita berdoa. Ya, tatkala kita mengunci pintu. Ya, banyak faedahnya. Ya, berzikir ya, zikir pagi dan petang, berzikir sebelum tidur, itu banyak faedahnya. Ya, bukan hanya dilindungi dari gangguan syaitan, fa insyaallah dengan sebab itu ya diri kita, begitu juga harta benda kita, rumah kita ya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa cara yang lain, enggak harus dengan anjing. Ya. Karena pendapat yang sahih yang disebutkan para ulama itu tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Nah, ya untuk menjaga rumah bisa kita cari solusi atau alternatif yang lain. Nah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbakal muallam," apabila engkau mengutus ya melepas anjingmu yang terlatih, ya, dan telah kita sebutkan di antara ciri-ciri anjing terlatih. Ya. Dan dari sini pula ya sebagian para ulama memberikan faedah. Naam. Anjing berilmu saja, anjing yang terlatih saja itu dibedakan dengan anjing yang jahil, yang tidak terlatih. Ya, anjing saja itu yang mu'allam itu diangkat ya kedudukannya daripada anjing yang ya yang jahil, apalagi kalau manusia yang berilmu. Ya, apalagi manusia yang berilmu. Anjing yang terlatih itu ya boleh kita pelihara, ya beda dengan anjing yang jahil, ya yang bukan tujuannya untuk jaga kebun, bukan juga untuk berburu, juga bukan untuk menjaga tanaman. Ya. Jadi dihargai di dalam syariat ini seekor anjing yang terlatih. Ya, diangkat ya lebih-lebih kalau manusia. Ya, dan janji Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengangkat orang-orang yang berilmu. Narfa'u darajatin man nasya', kami akan mengangkat ya derajat orang-orang yang kami kehendaki. Sebagian para ulama menyebutkan ay bil ilm, yaitu dengan ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang yang tadinya memiliki derajat yang rendah, hina, dinah, ya, disebabkan dia menuntut ilmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, meninggikan derajatnya. Kita kembali ke hadis tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengutus anjing yang terlatih, kemudian engkau menyebutkan nama Allah, menyebutkan bismillah, tatkala melepasnya, ya, untuk memburu buruannya, fakul ma amsik, maka makanlah, ya, apa yang dia terkam, yang dia genggam, yang dia tahan. Nah, maka dari sinilah sebagian para ulama berpendapat, seperti kalangan Maliki ya, sebagaimana kita sebutkan. Naam, hadis ini menunjukkan, hadis Adi bin Hatim menunjukkan bahwasannya air liur anjing itu tidak najis. Dari mana? Dari mana sisi pendalilannya? Ya, karena kata mereka, ketika anjing itu menerkam mangsa, pasti ya dia akan mengeluarkan air liur yang mengenai daging itu. Ya, pasti itu. Kalau orang makan, mustahil air liurnya tidak ada. Itu juga anjing. Ya. Nah, itu tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicuci terlebih dahulu baru dimakan, baru dimasak. Langsung kata Rasulullah, "Fakul ma amsik." Maka makanlah apa yang dia terkam. Ya, menunjukkan bahwasannya air liur anjing itu tidak najis. Adapun hadis yang menyebutkan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila ada seekor anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah dia dengan 7 kali. Itu kata mereka bukan menunjukkan ya air liur anjing itu najis. Itu hanya sifatnya ta'abudiyah. Hanya perintah yang wajib kita taati. Adapun faedahnya, hikmahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, itu sifatnya ta'budiyah saja. Sama seperti kita melakukan sebagian ibadah, seperti contohnya sholat maghrib misalnya, kita kerjakan 3 rakaat. Kalau misalnya ada pertanyaan di antara kita, kenapa sholat maghrib 3 rakaat, tidak 4 rakaat, tidak 2 rakaat, tidak 5 rakaat? Kita jawab itu dari sananya, sifatnya ta'budiyah. Ya. Sikap kita hanya mendengar dan taat. Begitu juga misalnya ada yang kalau yang menanya ada pertanyaan, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Enggak 3 rakaat? Enggak 4 rakaat? Ya, ana masih semangat lebih daripada 2 rakaat. 10 pun berani. Ya, jawabannya apa? Itu ta'budiyah. Nah, begitu pula kata alasan sebagian Malikiyah. Ya, mereka membawa hadis, mencuci bejana 7 kali itu bukan menunjukkan air liur anjing itu najis. Itu sifatnya ta'budiyah. Karena kata mereka di antara alasan pula, ya kenapa harus dicuci 7 kali kalau dia najis? Ya, bisa jadi misalnya kita cuci 2 kali, 3 kali. Ya, kalau dia najis, kalau sudah hilang najis, sudah selesai. Ya, karena hukum itu berputar pada ilahnya. Wujudan wa adaman. Kalau ada kita bersihkan, kalau tidak ada sudah. Ya, tidak perlu lagi kita bersihkan. Ya, kalau misalnya 3 kali bisa dicuci bersih, sudah. Kalau itu najis. Tapi kenapa harus tetap 7 kali? Ya, kenapa harus tetap 7 kali? Kalau itu najis, ya cukup mungkin kurang dari itu, betul-betul kita gosok. Mungkin kita gantikan dengan ya rinso atau yang semisalnya. Kalau itu najis. Ya, selama ada najis berarti itu juga selama itu pula kita harus hilangkan. Kalau misalnya cukup 3 kali, ya 3 kali saja. Lalu jadi pertanyaan, kenapa harus 7 kali? Ya, itu jawaban mereka. Ya, karena sifatnya ta'budiyah. Ya. Juga dikuatkan dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Maidah ya, ayat 4 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka madza uhillalahum. Mereka bertanya kepada dirimu, ya, madza uhillalahum. Apa yang telah dihalalkan untuk mereka? Ya. Qul, katakanlah, uhillalakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'alakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Wadhkuru smallahi 'alaih. Katakanlah, telah dihalalkan untuk kalian yang baik-baik atau ibad. Ya. Nah, dari sini pula di antara perkara-perkara yang tidak boleh kita makan, kita konsumsi, kita gunakan adalah al-khabithat. Perkara-perkara yang menjijikkan. Ya, yang memudaratkan. Ya, kita hanya boleh memakan makanan yang baik. Ya, tapi dengan kacamata syariat. Yang mengatakan ini jijik, ya, itu syariat. Bukan dikembalikan ke persepsi masing-masing, ke selera masing-masing. Ya. Nah, ini bagi saya jijik, berarti haram, tidak seperti itu. Ya, dikembalikan ke syariat. Ini jijik apa enggak? Ya. Ini kotor atau enggak? Ya, semuanya kembali kepada syariat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga dihalalkan kalian, ya, apa yang kalian ajarkan kepada binatang buas, termasuk pula anjing. Ya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, kalian mengajari binatang-binatang buas tersebut, ya, supaya terlatih untuk berburu. Mimma 'allamakumullah, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaih. Maka makanlah dari apa-apa yang ditangkap, disergap, ya, diterkam oleh binatang-binatang buas tersebut. Ya, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ayat ini pula lah yang menguatkan hadis tadi. Ya, Allah sebutkan di sini langsung makan aja. Ya, enggak perlu dicuci dulu bekas air liur anjing. Dalil berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kanatil kilabu tukbilu wa tudbir fil masjidi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanatil kilabu tukbilu wa tudbir fil masjid fi ahdi Rasulullah." Dahulu, ya, di zaman Rasulullah, hewan anjing itu biasa keluar masuk masjid. Ya. Biasa keluar masuk masjid. Kalau sekarang kan ada pintu yang bisa menghalangi atau menutup, ya, alur, ya, nah, atau jalur anjing masuk ke masjid. Kalau dulu itu tidak ada. Biasa anjing itu lalu lalang, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Ya. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik, dan tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang menyiram sedikit pun dari anjing. Ya, mungkin anjing menjilat-jilat dinding masjid, mungkin anjing juga pada saat itu kencing di dalam masjid, itu biasa. Tapi kata Abdullah bin Umar, tidak dinukilkan ada di kalangan para sahabat yang menyiramnya. Ya, beda dengan kencing manusia, najis. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah riwayat, ada Arab Baduy yang masuk masjid, tiba-tiba langsung kencing saja dia di pojok masjid. Namanya Arab Baduy. Ya, kadang sifatnya atau mayoritas sifatnya disenangi para sahabat. Ya, kenapa para sahabat itu menyenangi sebagian sifat Arab Baduy? Ya, dikarenakan Arab Baduy itu sering bertanya pertanyaan-pertanyaan yang itu kadang pertanyaan itu enggan untuk ditanyakan oleh para sahabat. Tapi kalau Arab Baduy, ceplos-ceplos saja dia. Ya, itu menguntungkan, ya, memberikan faedah kepada sebagian sahabat. Ya, terkadang sebagian sahabat enggan untuk menanyakan beberapa perkara. Ya. Tapi kalau Arab Baduy langsung saja. Tapi sebagian keadaan pula seperti kencing di salah satu pojok masjid, sebagian para sahabat itu marah, sebagian mau menghajarnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fad'uh. Ya, biarkan dia. Ya, selesaikan dia hajatnya. Ya, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menyuruh membiarkan Arab Baduy itu tetap kencing di dalam masjid. Ya, mungkin kalau anggapan kita, ya kok kebatilan tetap dibiarkan, seharusnya segera dihilangkan. Tapi ini Rasulullah, ya, bertindak tidak di atas hawa nafsu. Nah, ya, apa yang beliau lakukan itu adalah wahyu, semuanya pasti ada hikmah. Ya, beliau bertindak bukan seperti manusia biasa. Setidaknya ada dua hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, mencegah agar air kencing Arab Baduy itu tidak kemana-mana. Kalau seandainya misalnya Arab Baduy itu dihardik, dibentak misalnya, mungkin dia kaget, mungkin lari sambil terkencing-kencing mungkin. Ya, jadi najis kemana-mana, meluas. Yang seharusnya di tempat itu saja, tempat najis, disebabkan dia dihardik, dibentak, yang menyebabkan dia kaget, ya panik, ya lari kemana-mana, ya ujungnya kencingnya di mana-mana. Ya. Hikmah yang kedua, mencegah penyakit. Ya, karena seorang yang menahan kencing itu rawan terkena penyakit. Ya, itulah kalau kita naam kebelet kencing, jangan kita sering menahan kencing. Ya, banyak atau sebagian penyakit itu sebabnya awal kalinya menahan kencing. Kebelet, ya, tetap ditahannya. Ujung-ujungnya ya kena penyakit dia. Karena itu kotoran, kotoran itu harus dibuang, jangan dipelihara. Ya, harus segera. Dan seorang yang sholat dalam keadaan menahan al-akhbasain, ya, menahan dari buang hajat, ya, baik buang air kecil maupun besar, itu juga makruh hukumnya, dibenci. Ya, ada beberapa, ya, perkara yang dibolehkan seorang tidak mengikuti jamaah, sholat jamaah. Ya, sakit yang berat, dihidangkan makanan, tapi dengan syarat makanan tersebut dia kepengen, ya, bukan karena dia kenyang. Ya. Terus yang kedua, makanan itu ada di hadapannya, disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, dia mampu mendapatkannya. Ya, ada makanan yang dihidangkan tapi kita tidak kepengen. Ya, boleh kita datangi masjid, tidak makruh. Karena kita tidak kepengen dengan makanan itu, mungkin kenyang. Ada juga yang seorang kepengen terhadap makanan itu tapi dia, ya, tidak mampu mendapatkannya. Mungkin dia melewati warung nasi misalnya. Oh, pengen sekali. Ya, apalagi misalnya lagi lapar-laparnya. Ya, lewat di depan warung mau menunaikan sholat, ya, ke masjid. Ya, ada rendang. Wah, pengen sekali. Makruh tidak dia mendatangi sholat? Ya, tidak makruh karena dia tidak mampu membelinya. Ya. Begitu juga kata para ulama yang masih dipesan. Tidak ada di hadapannya. Ya, tidak juga makruh dia mendatangi masjid. Ya, tetap boleh. Ya, karena makannya belum ada, masih dipesan Gojek misalnya. Datangi masjid aja. Nah, begitu juga di antara perkara yang boleh seorang itu meninggalkan jamaah adalah na'am menahan al-akhbasain. Ya. Buang air kecil, buang air besar. Boleh seorang keluar dari jamaah atau mungkin walaupun sudah qomat, ya, tunaikan dulu hajatnya. Ya, tunaikan hajat, kalau selesai na'am kita pergi ke masjid. Ya, kalau misalnya masbuk nanti kita lanjutkan. Dan alasan-alasan yang lain, ya, ada insya Allah pada babnya. Nah, Jadi ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjing itu biasa lalu lalang masuk ke masjid. Dan itu biasa ya, mungkin dia menjilati salah satu dinding masjid, mungkin pula dia kencing, apalagi kebiasaan anjing ya. Anjing itu kebiasaannya dia kencing. Ada sebagian peneliti menyebutkan kenapa anjing itu kemana-mana dia kencing. Ya, antum perhatikan kalau antum mungkin melihara anjing untuk kepentingan misalnya jaga kebun, perhatikanlah anjing itu. Biasanya dia kencing, dikit-dikit berapa meter kencing lagi. Ada sebagian meneliti itu untuk apa? Meninggalkan jejak. Jadi kalau dia kembali dia tahu alurnya. Ya, cara anjing itu untuk mengetahui jalan pulang itu tadi, dia sengaja kencing. Ya. Nanti kalau pulang tahu dia, kan biasanya mencium dia. Ya Allah ta'ala misawab, ini kata mereka ya. Ya, kita belum membuktikan. Mungkin saja bisa. Mungkin saja benar. Nah. Nah, jadi inilah ya pendapat sebagian Malikiyah. Ya, mereka berpendapat bahwasannya air liur anjing, begitu juga apa saja yang ada pada anjing itu tidak najis. Tapi telah kita sebutkan, jangan kita salah paham. Ya, nanti jangan dikira, oh, kalau antum berpendapat air liur anjing tidak najis, dagingnya tidak najis, kenapa tidak dimakan sekalian? Ya, atau di fitnah misalnya, oh Wahabi itu, ya, menghalalkan anjing mereka. Ya, ada fitnah ini ke kita. Ya, fitnah ini ke kita ada. Wahabi itu menghalalkan anjing kata mereka. Ya, padahal bukan itu maksud kita. Dan ini yang berpendapat bukan kita. Ya, bukan pendapat kita, pendapat Al-Imam Malik. Pendapat ulama Ahlus Sunnah. Ya, beliau hanya menghukumi air liurnya saja. Ya, itu tidak najis, bukan berarti boleh dimakan. Ya, beliau tetap mengharamkan anjing itu untuk dimakan. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan makan anjing. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, semuanya mengharamkan. Ya, semuanya mengharamkan. Nah, dari perselisihan inilah nanti ya sekian khilaf ya itu terjadi di kalangan para ulama, ya. Ya, nanti timbul pertanyaan bagaimana cara menyucikan bejana yang jilat anjing, ya. Nanti akan disebutkan oleh mu'alif. Ikhtilaful ulama, kata syarih di sini, telah berselisih para ulama. Hunaka khilafatun lil ulama fi asya. Di sana ada beberapa perselisihan ya di kalangan para ulama tentang beberapa perkara. Minha, di antara perselisihan yang ada di kalangan para ulama, hal yajibu tasbi'u wa tatribu. Apakah wajib menujuhkan? Maksudnya mencuci 7 kali. Apakah wajib mencuci 7 kali? Nah, ini timbul jadi perselisihan. Karena dari awal sudah berselisih ya tentang hukum air liur anjing. Sehingga dari sini bercabang-cabang. Ya, timbul perselisihan yang lain. Ya. Dari pokok ke furu'. Ya. Apakah wajib ya menujuhkan harus 7 kali mencuci bejana yang terjilat anjing? Sebagian menyebutkan ya 8 kali. Pada hakikatnya itu tidaklah berselisih. Ya, tidaklah berselisih. Yang menyebutkan 8 kali itu ya salah satu bilangan itu dengan tanah, kemudian terakhir dibasuh dengan air menjadi 8. Ya. Nah, mungkin terakhirnya nanti akan disarankan kalau bisa yang ketujuhnya yang tanah. Ya, yang ketujuhnya tanah, baru yang kedelapannya dengan air. Tujuannya biar bersih. Ya, jangan yang terakhir malah tanah. Malah kotor dia. Ya kan? Tetap kotor. Tapi najisnya sudah hilang. Ya. Jadi disarankan kalau mencucinya itu salah satu dengan tanah, yang ketujuh itu dengan tanah, baru yang kedelapan dengan air supaya bersih. Ya, tidak ada lagi tanahnya. Ya, ini sebagian menyebutkan 8 kali sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fil ina fakhsiluhu sab'an wa afirruhu ath-thaminata biturab." Apabila ada seekor anjing menjilati bejana kalian, maka cucilah 7 kali dan lumurilah ke-8 dengan tanah. Ya, bisa caranya naam yang ke-7 tanah, yang ke-8 air. Bisa pula memang 7 kali, tapi tanah tersebut dilumuri dulu dengan air. Ya. Tanahnya mungkin tanahnya kering, kita basuh dengan air. Jadi otomatis sudah mencampur air. Kalau 7 kali sebenarnya hitungannya tetap 8 kali. Ya, kita tanah yang tanah kering itu kita lumuri dengan air, baru kita gosok-gosokkan dengan bejana itu. Jadi intinya menyebutkan 7 kali, 8 kali ini seperti hilaf lafaz. Ya, pada hakikatnya ya sama. Nah, apakah 7 kali atau 8 kali ini wajib ya atau tidak atau sunnah? Ya. Karena mereka berselisih. Ya, air liur anjing itu najis atau enggak? Sebagaimana kita sebutkan, kalau enggak najis, kalau najis ya, kenapa harus 7 kali? Ya. Kalau najis kenapa harus 7 kali? Karena ilah, kalau hukum itu berputar pada ilahnya. Kalau ada kita hilangkan, kalau tidak ada ya sudah. Kalau misalnya hitungan ketiga sudah bersih berarti sudah, berarti tidak najis lagi, kenapa harus 7 kali? Ya kan? Dan khilaf juga dikalangan para ulama, apakah wajib dengan tanah? Boleh enggak diganti dengan lain? Salah satunya dengan tanah. Nanti akan disebutkan hikmahnya oleh para ulama ya, hasil penelitian manusia. Ada sebagian menyebutkan kenapa bejana yang dijilat anjing itu salah satunya harus dengan tanah ya, disebutkan oleh syarih. Ada sebagian ya orang-orang yang meneliti katanya, walalam ini benar atau enggak ya, yang jelas kalau bagi kaum muslimin ada hikmah ataupun tidak, kita sami'na wa ato'na ya, sami'na wa ato'na. Kalau temu hikmahnya alhamdulillah, tambah menebalkan keyakinan kita. Kalaupun tidak ditemukan hikmahnya, kita tetap percaya pasti ada hikmahnya. Yang Allah perintahkan pasti bermanfaat, yang Allah larang pasti memudaratkan. Itu kita harus yakin. Ya, jangan kita mengerjakan harus ada hikmah dulu. Tidak ada hikmah ya tinggalkan. Ini nanti khawatir masuk ke Mu'tazilah. Ya, firqah Mu'tazilah. Mereka beragama harus dicerna dulu, harus sesuai dengan akal. Akal nomor satu. Ya. Kalau ternyata syariat itu bertentangan dengan akal, tinggalkan. Imah ditakwil. Ditinggalkan, imah ditakwil. Ya, tetap dipakai tapi ditakwil, dialihkan. Ya, ada sebagian ya orang-orang yang meneliti, karena air liur anjing itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah. Jadi ada di tanah itu zat-zat yang bisa mensterilkan air liur anjing itu. Dan air liur anjing itu, kata mereka, itu penuh dengan kuman, penuh dengan penyakit. Dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Maka oleh sebab itulah Rasulullah menyebutkan salah satunya dengan tanah. Ya, wallahu ta'ala al-misab. Mungkin kita cukupkan karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.